بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita masih bersama Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam karya beliau Al-Wabil Sayyid. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, sungguh terlalu banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil untuk melakukan sebuah evaluasi hidup di dunia ini. Bagi orang yang benar-benar mencermati apa yang beliau telah sampaikan, beliau mengingatkan bahwa orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, melakukan perjalanan menuju Allah Azza wa Jal dengan dua sayap. Al-Arif, seperti ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bahwa orang yang punya ilmu itu berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua sayapnya. Muhammad masih ingat tidak dua sayap tersebut? Naam. Muhammad Rinaldi. Pertama, yaitu musyahadatil minnah, benar-benar menyaksikan di dalam hidup ini akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya seseorang apabila dia selalu melihat kepada nikmat Allah, pertama tentu dia akan banyak, pertama dia akan mencintai Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi di dalam hidup. Di tengah-tengah manusia saja, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, barakallahu fikum, taruhlah dia menghadiahkan kita sesuatu yang di saat itu kita butuhkan, menghadiahkan kepada kita sesuatu yang kita butuhkan, betapa kita selalu mengingat kebaikan itu. Ya, merekam dalam memori ingatan kita peristiwa pemberian itu. Kita mencoba untuk melakukan sambung-menyambung bersamanya. Ya, untuk mengenang sebuah jasa dari saudara kita. Memang itu dianjurkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dalam sebuah sabdanya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah tentu barakallahu fikum, sebagai seorang arif berjalan menuju Allah Azza wa Jalla dengan menyaksikan semua apa yang dia dapatkan di dunia ini dari beragam-ragam nikmat, akan membawa dia lebih cinta kepada Allah. Dia bisa berbicara, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia bisa segala-galanya dari organ tubuh yang dia miliki. Kalau dia ingat kalau ini adalah pemberian Allah, tidak ada satu pun dari manusia yang pernah memberinya seperti apa yang diberikan oleh Allah. Kalau pada manusia dia dituntut untuk membalas kebaikan itu dengan kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla menuntut kita untuk mensyukuri nikmat itu barakallahu fikum, tidak lebih dari itu. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan rukun-rukun syukur rahimani wa rahimakumullah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin ada orang yang memberi kita sesuatu, ya dia kepingin ada, ya dia menginginkan untuk kemudian timbal balik, ya bisa saja itu terjadi pada diri manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan itu semua barakallahu fikum. Kalau sekiranya maaf-maaf saja Allah menuntut dari manusia memberi yang setimpal misalkan, tapi Allah Maha Ghani, tidak akan sanggup manusia itu untuk berterima kasih dengan cara seperti itu. Tidak akan punya kesanggupan. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang arif berjalan menuju Allah Azza wa Jalla terus menyaksikan di dalam hidupnya apapun yang dia miliki barakallahu fikum, itu adalah benar-benar sebuah nikmat dari Allah. Mengundang dia, memanggil dia, mengajak dia untuk mencintai sang pemberi yaitu Allah. Kedua, untuk memuji selalu sang pemberi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin dia telah membantumu banyak dalam banyak hal, maka ingat dia membantumu itu karena Allah yang mendorong dia, karena Allah Azza wa Jalla yang menanamkan kemauan dan keinginan padanya, karena Allah Azza wa Jalla yang telah menanamkan belas kasihan dia kepadamu. Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkannya barakallahu fikum. Ini satu sayap. Yang kedua, sayapnya adalah apa ya, mustaqim. Kenapa? Coba yang tegas, keras, terang benderang. Nah, yang kedua, jangan pincang membawa satu sayap menuju Allah Azza wa Jal. Orang yang arif itu ma'asyiral muslimin dan muslimat, berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melakukan koreksian terhadap aib-aib dirinya, kejahilan dan kebodohan yang ada pada dirinya selalu dikoreksi, dilihat, dievaluasi. Karena kalau orang yang tidak kenal diri, inilah barakallahu fikum, orang yang berjalan menuju Allah dalam kondisi pincang. Ya. itu bukan perjalanan orang yang berpengetahuan menuju Allah Azza wa Jalla. Arif, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, berjalan menuju Allah bagaikan burung yang terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama tadi diingat, selalu menyaksikan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla pada dirinya. Kedua, barakallahu fikum, dia berpengetahuan tentang dirinya, berpengetahuan tentang aib-aib kekurangan yang ada pada dirinya, berpengetahuan tentang kebodohan dan kejahilan yang ada pada dirinya. Sayap yang kedua. Maka kalau burung terbang dengan dua sayap, dia akan bisa mengatur, walaupun mungkin dia harus berhadapan dengan angin yang kencang, dia akan bisa mencari jalur bagaimana untuk sampai kepada tempat hinggapnya, tempat bermalamnya, walaupun dia harus menerjang angin, barakallahu fikum, karena dia terbang dengan dua sayap, dia bisa untuk kemudian menghadapi tiupan angin yang kencang itu. Demikian bagi orang yang terbang, hidup dengan dua sayap di muka bumi ini, akan punya kesiapan untuk menghadapi segala, barakallahu fikum, perkara. Ya, dicela, dicerca, dihina, dijatuhkan, direndahkan. Oh iya, memang pantas. Kita sebagai manusia banyak celah untuk kita dicela, untuk kita dicerca, untuk kita salah, keliru, terjerongkok, terjatuh di dalam noda-noda dosa. Terlalu banyak celah, barakallahu fikum, untuk dicela. Sehingga kalau datang celaan, ambil. Mungkin ini adalah sebuah cemeti untuk engkau melakukan evaluasi kembali pada diri engkau. Ini satu. Kalau ternyata dia adalah sang pendusta, barakallahu fikum, menuding dan menuduh serampangan, berarti Anda beruntung. Dia telah menabungkan diri Anda dengan diam-diam. Dia telah menabungkan diri Anda di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia telah menghadiahkan amal-amal solehnya kelak di akhirat buat Anda. Beruntung, barakallahu fikum. Lah kalau kita enggak kenal diri, kan taunya orang pintar, hebat, bisa ini, bisa itu, enggak akan salah, enggak akan. Wah. Iya. Ini namanya Anda terbang, Anda berjalan menuju Allah, pincang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melalui bimbingan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita belajar untuk menata kembali diri kita, melakukan evaluasi. Terlalu banyak celah untuk kita terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, di dalam dosa dan kemaksiatan. Terlalu banyak celah untuk kita dicela dengan kekurangan yang ada pada diri kita. Kita harus siap, barakallahu fikum. Kita harus menyiapkan diri, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan di depan, ada orang yang siap untuk kemudian dipuji, wah, disanjung, dieluk-elukan, diangkat. Siap dia, oh, semakin. Tapi dia tidak punya kesiapan. Di saat kemudian dicela, dicerca, dijatuhkan, direndahkan, dihinakan, tidak punya kesiapan. Jangan sampai. Nah, dengan kita mengenali diri, tahu kadar diri kita, kita pantas untuk dicela, banyak celah untuk kemudian, barakallahu fikum, kita dituduh, kita dituding. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga dengan kita menyadari diri hal itu, akan menambah pengetahuan diri kita tentang diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak ada sesungguhnya orang yang berpengetahuan itu dan berberkah pengetahuannya di dalam hidup akan merugi, barakallahu fikum, walaupun dia harus makan nasi putih tok tidak ada lauknya. Ya, walaupun mungkin barakallahu fikum dia bisa makan lauknya ya garam saja, atau mungkin ya sambal atau yang semisalnya, tapi dia tetap menjadi orang yang paling tentram di dalam hidupnya. Oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama belajar untuk berbenah, belajar untuk melakukan evaluasi, belajar untuk melakukan koreksian kembali terhadap diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Karena kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita menunggu giliran, barakallahu fikum, pemanggilan itu. Kalau kita sudah ada upaya untuk melakukan perbaikan, maka kita juga harus berharap meminta bantuan agar upaya-upaya perbaikan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dicatat menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sebutkan, barakallahu fikum, al-arif, orang yang berpengetahuan, akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara dua perkara: musyahadat al-minnah, nikmat-nikmat Allah dia benar-benar ilmui, pelajari, kemudian dengan itu membuahkan banyak hal kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mengenal dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita barakallahu fikum kembali untuk kemudian melangsungkan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala tentang seseorang yang, kata beliau, fa idza taba hadza hal yaudu ilaihi thawabul amali. Kalau seseorang melakukan amalan di sunyi sepi, tidak ada yang melihatnya, sir dia kerjakan, tapi dia robah menjadi alaniyah, terang, Allah tulis bahwa dia ya dalam diwan tulisannya, catatannya itu adalah dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal, dibongkar, diceritakan kepada orang lain. Berarti kan dinampakkan apa yang dia telah sembunyikan. Bagaimana hukumnya apa yang dia sembunyikan? Tergantung dari apa motif, apa barakallahu fikum pendorong, apa magnet penyedot, sampai kemudian dia membongkar dengan terang-terangan apa yang dilakukan dalam kerahasiaan tadi. Kalau motifnya adalah sum'ah, ingin memperdengarkan kebaikan untuk mendapatkan sanjungan, atau ingin memperoleh kedudukan dan posisi di mata manusia, barakallahu fikum, berarti bagaimana kondisi amalnya, maka dia telah membatalkan amalnya. Ya, dengan dia menceritakan karena ingin mendapatkan sanjungan pujian. Sekarang kata beliau, kalau dikatakan orang tersebut bertobat, kembali dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla setelah sadar, ya Allah, ya, kembali bertaubat orang tersebut, apakah akan kembali pahala nilai kebaikan yang dikerjakan. Sudah bertaubat dia. Apakah akan kembali kebaikan yang sudah dilakukan dan dikerjakan itu? Qila, kata, dikatakan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, in kana qad amilahu li ghairi Allah ta'ala wa awqa'ahu bi hadhihi niyyati fa innahu la yanqalibu salihan bitaubati. Allahu akbar. Dikatakan ada yang memberikan jawaban, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau amalannya itu untuk selain Allah Azza wa Jalla, dan inilah yang menjadi dasar pendorong niatnya untuk berbuat dan beramal untuk selain Allah, kalau ini yang mendasarinya, dia berbuat, dia berkarya, dia bekerja, auqa'ahu bihadhihi niyyah, maka tidak akan berubah menjadi tobatnya. Tobatnya tidak akan merubahnya menjadi salihan, amal saleh. Ngeri sekali. Bal hasabat taubah antamhu anhu iqabahu. Akan tetapi taubatnya itu hanya sekedar menghapuskan hukuman saja. Fayasiru la lahu wala alaih. Sehingga amalan itu enggak, ya, dinilai baginya dan tidak pula dikenai dosa. Berarti nihil, capek, lelah. Ini pendapat barakallahu fikum. Ya, coba antum perhatikan baik-baik. Ya. Jawaban terhadap adanya pertanyaan, bagaimana orang yang begitu berbuat ingin sum'ah, ingin riya dan seterusnya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, kalau amalannya itu untuk selain Allah, dan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan amal itu, niat ini, maka tobatnya itu tidak akan menjadi soleh. Amal yang dilakukannya itu tidak akan menjadi amal soleh yang akan diganjar. Allahu Akbar. Namun cukup taubat itu menghapus hukuman. Ya, menghapus hukuman sehingga amal yang dikerjakan itu tidak bernilai baginya dan tidak juga ditimpakan dosa atasnya. Lelah, capek, enggak dapat apa-apa. Ini kalau tobat loh. Ya, tapi kan berat orang bertaubat dari yang namanya syirkul asghar itu, sulit. Ya. Yang diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah syirkul iradah. Syirik dalam kemauan dan keinginan. Bagaikan dia terjatuh di tengah lautan yang tidak bertepi. Ya. Terjatuh ke dalam lautan yang tidak bertepi. Tak tahu lautan apa yang tidak bertepi, ya. Mungkin maksudnya susah untuk dicapai tepinya. Barakallahu fikum. Ya. Terjatuh di tengah lautan. Ya Allah, mana timur, mana barat. Depannya kok air. Belakang juga air. Samping kanan air. Mana tepinya? Itu gambaran mengerikan kalau seseorang sudah terjatuh dalam syirk al-iradah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Ya. Maka disinilah letaknya kita belajar akidah, terus melakukan perbaikan. Perbaikan, perbaikan, perbaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena lub inti dalam hidup bersinggungan langsung dengan amaliyah lahiriah dan batiniah kita, ilmu akidah dan ilmu tauhid. Sehingga harus kita terus belajar, belajar, mencari barakallahu fikum pengetahuan tentangnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa amma in amilahu lillahi ta'ala khalisan thumma arada lahu ujbun wa riya'un aw tahaddatha bihi thumma taba min dhalika wa nadim. Adapun jika dia melaksanakannya itu karena Allah ikhlas, karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian muncul barakallahu fikum, di beramalnya itu ujub, muncul riya, ingin pamer, ujub, ya, ingin pamer, atau tahaddatsabi, dia ceritakan, bongkar sana sini. Setelah itu summa taba min dzalika wa nadim, lalu kemudian dia bertaubat dari hal itu dan dia menyesal. Orang yang seperti ini qad yaudu lahu thawabu amalihi wala yahbitu, maka akan kembali pahala amalnya dan tidak batal, tidak terhapus, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah sebuah gambaran, tentunya jawaban yang al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa saya terus berupaya, berusaha untuk ketemu pintu kebenaran di dalam tahqiq, yaitu memberikan yang terbaik, yang tepat, barakallahu fikum, melalui nas hadith Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya rahimani wa rahimakumullah, ini dosa yang kita dipanggil untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua yang perlu kita ketahui terkait dengan dosa panggilan untuk bertaubat kepada Allah, bahwa tidak ada, tidak mesti dosa itu akan dihukum langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak, barakallahu fikum. Ya. Tidak berarti harus dihukum langsung di saat itu dia melakukan dosa, di saat itu pula dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tidak. Tidak mesti demikian. Barakallahu fikum, coba kalau kita mengkaji kembali ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam jawab Al-Kafi. Ucapan seorang ulama menceritakan bahwa 40 tahun dulu dia telah melakukan dosa dan kemaksiatan. Akibatnya dia temukan 40 tahun berikutnya. Allahu Akbar, akibat dosa yang dia lakukan. Dia temukan kalau ini adalah karena akibat dosa yang dilakukan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita benar-benar sadar dan jujur, betapa banyak kesalahan yang kita perbuat pada diri orang tua kita. Terkadang barakallahu fikum, kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla melalui anak kita sendiri dengan tanpa kita menyadarinya. Syukur-syukur kalau kita sadar, barakallahu fik, bahwa apa yang diperbuat oleh anak kita seperti dulu kita perbuat pada orang tua kita. Syukur kalau kita sadar. untuk segera kita meminta ampun dan meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mengingat dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan dan pernah kita perbuat, ternyata diperbuat oleh anak kita terhadap diri kita sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kita berharap bahwa kebaikan yang kita dapatkan barakallahu fikum di manhaj ini, di dalam akidah ini, menjadi sebuah teguran, tidak kemudian terus dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita berharap di belakang ujian itu akan ada jawaban. Barakallahu fikum. Ya, walaupun mungkin itu adalah sebuah ya hukuman bagi kita yang sekian puluhan tahun yang pernah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita mungkin. Atau terhadap orang lain mungkin. Atau mungkin terhadap teman kita bermain dulu. Kita lakukan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, kita berharap bahwa setelah Allah anugerahkan kita manhajnya, lalu diperlihatkan di depan kita hal itu, berharap bahwa ini menjadi cemeti buat kita, agar kita sadar segera meminta ampun kepada Allah, beristighfar, dan segera meminta maaf kepada yang kita bersangkutan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengannya barakallahu fikum, lalu kemudian Allah di belakang ujian itu ada kebaikan yang dipersiapkan. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau kedua orang tuanya diuji sebagaimana anaknya memberikan ujian, diuji melalui anaknya, lalu nyeleneh, tidak lagi berjalan bersama kebaikan dan kebenaran, khawatir ini akan menjadi malapetaka di belakang hari. Barakallahu fikum. Sudah kita tidak sadar lagi, lalu kemudian kita didik anak kita pada kesalahan dan kekeliruan. Maka ini adalah dosa di atas dosa. Dosa barakallahu fikum di atas dosa, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah terus memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita untuk kemudian menjaga kita di atas manhajnya, memberikan bantuan dan pertolongan di atas jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan segenap saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.